Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidun amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran salat dari syarah atau penjelasan untuk hadis Jibril. Masih terkait dengan masalah sujud, kemarin disampaikan satu kesimpulan yang disampaikan oleh pensyarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan bahasanya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyerupakan manusia dengan hewan kecuali dalam berbagai ayat, kecuali dalam konteks celaan. Ini sebagaimana kita jumpai di surat Al-A'raf ayat 175 176, demikian di surat Al-Jum'ah. Demikian juga kita jumpai dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan, al-aitu fi hibatihi, orang yang menarik kembali hibah yang telah dia berikan itu kalap-kalap, kata Nabi, bagikan anjing. Yaqiu, yang muntah, thumma ya'udu fi qaihi, kemudian menjilat kembali muntahannya. Ya, demikian dalam satu hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim, diberi judul bab oleh An-Nawawi dalam Sahih Muslim, bab haramnya menarik kembali sedekah atau hibah yang telah diberikan ba'dal qabdi, namun ini haram adalah manakala setelah terjadi serah terima. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa jeleknya orang yang menarik kembali hibahnya. Demikian juga semisal itu adalah orang yang menarik kembali membatalkan sedekahnya. Nabi gambarkan betapa jeleknya dengan tiga gambaran jelek. Yang pertama, orangnya Nabi katakan seperti anjing. Nah, ini pun sudah cukup sangat jelek, tidak ada orang yang mau dibilang seperti segawon. Nah, itu seperti anjing, meskipun yang ucapkan orang biasa. Gimana kalau yang memberi label itu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu lebih jelek lagi. Ini cuma label anjing dari kawan, dari tetangga saja sudah jelek, apalagi dari Nabi. Kemudian kemudian hibah atau pemberian atau sedekah yang ditarik kembali itu Nabi serupakan dengan muntahan. Dan muntahan itu sudah satu hal yang asosiasinya, kesannya adalah jelek. Ditambah lagi ini muntahan anjing, tentu tambah jelek lagi. Muntahan manusia saja sudah jelek, apalagi sudah dianggap kotor, apalagi ini muntahan anjing. Kemudian yang ketiga, Nabi serupakan orang yang kegiatan menarik kembali, aktivitas menarik, membatalkan dan menarik kembali pemberian itu Nabi sebut sebagai aktivitas menjilati kembali, menjilati muntahan. Dan tentu ini satu hal yang sangat tidak nyaman jika dibayangkan. Bayangkan saja gak nyaman, apalagi dipraktekan. Tentu lebih-lebih lagi. Oleh karena itu, maka hadis ini diberi judul bab oleh An-Nawawi di ketika beliau memberi judul-judul bab untuk Sahih Muslim, diberi judul bab haramnya menarik kembali sedekah atau hadiah atau pemberian. Namun ini haram, kata An-Nawawi, ba'dal qabdi, setelah ada serah terima. Ketika kita ngadiahkan satu barang, kita infak satu barang kepada seseorang, barangnya sudah kita serahkan, sudah dibawa orang itu, nah kok kemudian bilang meralat dan tidak jadi barangnya, saya bawa pulang lagi. Nah, ini satu hal yang Nabi katakan hukum, ini satu hal yang hukumnya haram. Tapi kalau baru janji, barangnya belum, terus gak jadi, ya cuma bikin kecewa namun gak sampai derajat haram. Besok saya mau kasih duit besok, tapi Terus besok pas ketemu, maaf gak jadi. Nah itu bikin kecewa, namun gak sampai derajat haram. Karena haram, hukumnya hukum haram manakala ba'dal qabdi, setelah terjadi serah terima barang. Sebelum terjadi serah terima barang yang mau diberikan, maka tidak sampai derajat haram. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka kita lihat konteksnya celaan. Nabi serupakan manusia dengan binatang, dan ini konteksnya celaan. Di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, alladzi yatakallamu yaumul jum'ati wal imamu yakhthubu. Orang yang malah ngobrol, asik ngobrol pada hari Jumat, pada saat khotib menyampaikan khutbah, baik ngobrolnya itu dengan orang sampingnya ataupun orang di tempat lain karena pakai Facebookan atau yang lain. Kama salil himari, itu Nabi katakan seperti keledai yahmilu asfara, yang memikul sejumlah buku, sejumlah ilmu, dan dia tidak mengerti apa yang dia bawa. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang ketika khatib Jumat itu sudah menyampaikan khutbah malah ngobrol sendiri. Nabi serupakan dengan keledai. Maka bisa kita saksikan, bisa kita lihat bahwasanya ketika ada penyerupaan manusia dengan hewan dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya adalah fi maqami dzam, dalam konteks celaan. Oleh karena itu, maka di bab masalah sujud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang sholat untuk turun sujud sebagaimana menderumnya unta dari posisi berdiri menuju posisi duduk dengan bentuk mendahulukan tangannya. Oleh karena itu yang tepat, kata beliau, ndaklah yang didahulukan ketika sujud adalah lutut terlebih dahulu, kecuali jika ada uzur, jika ada sebab tertentu, semacam rajulun kabir, semacam seorang yang sangat gemuk, orang yang besar badannya, maka karena yang obesitas, yang kegemukan, maka tentu berat baginya untuk jika turun sujud kok lutut lebih dahulu, maka tidaklah mengapa seandainya tangan terlebih dahulu. Demikian juga seorang yang sakit atau ada orang yang ada gangguan pada lututnya atau semacam itu. Ya, namun tentang maka larangan untuk turun sujud sebagaimana unta satu hal yang jelas, namun bagaimanakah apa yang dimaksudkan di sini terdapat perselisihan ulama, apa yang dimaksudkan dengan turun sujud seperti unta, apakah mendahulukan tangan itulah yang seperti unta, atau malah yang mendahulukan lutut itulah yang seperti unta. Ada perdebatan panjang dalam masalah ini. Yang baru saja kita bacakan adalah salah satu pendapat dalam masalah ini. Maka siapa yang mengambil, dan ini adalah masalah istihadiyah, maka siapa yang mengambil salah satu dari dua pendapat dalam masalah ini, ya hendaknya menghormati yang lain, antara tangan terlebih dahulu ataukah lutut terlebih dahulu. Orang yang beralasan bahasanya lutut terlebih dahulu itu keliru, mengatakan bahasanya unta itu ketika turun sujud mendahulukan lututnya terlebih dahulu, karena lutut unta itu di kaki depannya. Maka kalau kita turun sujud lutut terlebih dahulu, maka serupa dengan unta, yaitu sama-sama mendahulukan lutut. Oleh karena itu, maka pendapat yang kedua ini mengatakan yang tepat tangan terlebih dahulu, supaya tidak sama dengan unta yang mendahulukan lututnya terlebih dahulu. Kemudian tidak boleh tidak dalam sujud harus dengan 7 anggota badan, yaitu dahi, dan al-anfu dan hidung ini terhitung bagian mengikuti dahi, kemudian dua telapak tangan, kemudian dua lutut dan ujung-ujung dua telapak kaki. Inilah dua anggota badan yang kita diperintahkan untuk bersujud dengannya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dan yang diperintahkan oleh dan yang diperintahkan oleh Rabbuna, oleh Allah Azza wa Jal. Fanakul, oleh karena itu maka kita katakan sam'an wa ta'atan, kita dengar dan taat dengan aturan tersebut. Maka hendaknya kita bersujud dengan menggunakan tujuh anggota badan tadi dalam semua sujud. Maka selama kita dalam kondisi bersujud, maka tidak boleh kita angkat salah satu dari tujuh anggota badan tadi. Bahkan tidak boleh tidak, ketujuh-tujuhnya harus menempel di lantai selama kita dalam kondisi sujud. Boleh jadi ada orang yang pas sujud itu iseng kakinya diangkat satu, atau malah dua-duanya diangkat. Ini satu hal yang tidak boleh. Selama kita dalam posisi sujud, biarkan tujuh anggota badan tadi berada pada posisinya masing-masing. Kemudian di sini disampaikan pada saat sujud dianjurkan agar kita menempelkan dua telapak kakinya, sebagian kita rapatkan kepada sebagian yang lain dan jangan dipenggangkan. Ya, maka di sini disampaikan di antara hal yang dianjurkan ketika sujud, posisi telapak kaki itu tidak berjauhan antara satu dengan yang lain, namun hendaknya satu dirapatkan dengan yang lain. Lalu bagaimanakah dengan lutut? Apa perlu dirapatkan lutut satu dengan lutut yang lain? Maka kata beliau, falam yarid fihima syai'un, untuk dua lutut tidak terdapat riwayat. Untuk lutut tidak terdapat riwayat yang memberikan penjelasan apakah dirapatkan satu dengan yang lain ataukah dijauhkan. Karena tidak ada riwayat, maka kaidah dalam masalah ini untuk gerakan sholat, jika tidak ada riwayat yang membahas dan mengaturnya, maka fatabaqa ala ma hiya alaihi ala tabi'ati, maka adalah biarkan sebagaimana yang nyaman untuk fisik secara umum. Mana yang nyaman untuk badan, mana yang nyaman menurut badan ketika kita mana yang nyaman untuk badan, itulah yang dikerjakan. Maka biarkan sebagaimana tuntutan tabiat, tuntutan kenyamanan badan. Ya, tentu secara umum badan itu nyaman kalau dijauhkan. Badan tidak nyaman kalau pas sujud malah lututnya itu dirapatkan, itu tidak nyaman. Lebih nyaman, lebih rileks, lebih enak kalau lutut agak dijauhkan dari yang lain. Namun dijauhkannya jangan jauh-jauh banget juga, kan? Kalau lutut saat sujud itu dijauhkan jauh-jauh sekali juga ini menyusahkan badan. Maka yang nyaman adalah pertengahan, tidak dirapatkan dan tidak dijauhkan, namun proporsional, kurang lebih lurusnya lurus badan. Wa amal yadani, adapun dua tangan, dua telapak tangan saat sujud, maka hendaknya posisinya lurus dengan pundak, lurus dengan katifain, lurus dengan pundak atau maju sedikit sehingga wajah itu bersujud di antara keduanya. Sehingga berkaitan dengan letak tangan saat sujud itu ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah hendaklah kita kembalikan posisi tangan tersebut sehingga lurus pundak. Pilihan yang kedua, kita majukan sedikit sehingga wajah pada saat kita sujud itu berada di antara dua telapak tangan, atau telapak tangan tadi lurus dengan jubah, lurus dengan dahi. Dua tata cara ini warodata terdapat dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka di sini disampaikan ada dua, untuk posisi tangan saat sujud ada dua pilihan. Boleh kemudian telapak tangan itu yang nempel di lantai ini lurus dengan pundak. Kalau tidak, majukan sedikit sehingga kurang lebih di sini telapak tangan itu lurus dahi, sehingga wajah itu terletak di antara keduanya. Kemudian hal yang lain berkaitan dengan sujud, sepatutnya dua lengan atas itu dijauhkan dari lambung. Dua lengan atas itu dikeluarkan dan tidak ditempelkan ke lambung, namun dijauhkan dari lambung. Maka sepatutnya antujafa dijauhkanlah, antujaf indahlah anda jauhkan dua lengan atas anda menjembaika dari dua lambung anda, wa antarfa'a dhahraka dan dalnya anda tinggikan punggung anda, kecuali jika kita berada dalam saf dan kita khawatir akan tetangga sebelah atau orang di sebelah kita akan tersakiti ketika kita menjauhkan dua lengan atas dari lambung, maka dalam kondisi ini jangan sakiti orang yang ada di sebelah kita. Li'ana ula yambar, karena tidaklah sepatutnya kita melakukan sesuatu hal yang dianjurkan namun ini berdampak saudara kita sesama muslim merasa terganggu dengannya dan tusawis dan mengganggunya. Maka dianjurkan untuk menjauhkan lengan atas dari lambung itu saat kita sholat sendirian, posisinya longgar, maka lengan bisa dijauhkan secara maksimal. Adapun ketika kita sholat berjamaah atau berada di satu tempat banyak orang di kiri dan kanan dan orang-orang pada sholat sunnah kiri dan kanan kita, maka jangan nyakiti orang lain. Maka dikeluarkan secukupnya jika memungkinkan. Kemudian ada catatan penting yang ingin beliau ingatkan dan beliau sampaikan berkaitan dengan masalah sujud. Biasanya aku jumpai sebagian orang yang cinta, yang sangat punya semangat yang luar biasa untuk menerapkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terlalu memanjangkan punggungnya saat sujud intidad dan tawilan, dengan dipanjangkannya terlalu panjang, sehingga orang Jawa bilang sujudnya seperti ndlongsor. Hatta takadu takulu, sampai-sampai kita akan mengatakan bahasanya orang ini bukan orang yang bersujud namun orang yang mau telungkup, orang yang munbatihuna, orang yang telungkup. Maka tindakan ini sujud yang kemudian menjulurkan, memanjangkan punggung sehingga dengan terlalu dipanjangkan sehingga malah longsor tadi, la syakka, tidaklah diragukan bahasanya model sujud semacam ini adalah khilafus sunnah, malah tidak sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan. Bahkan malah beliau tegaskan di sini wahwa bid'atun, bahkan sujud model semacam ini adalah bid'ah meskipun dilakukan oleh orang-orang yang kayak katanya semangat untuk mengerjakan apa yang Nabi tuntunkan. Karena yang sesuai dengan sunnah adalah antarfa dhahraka wa antalwa fihi, hendaknya anda tinggikan punggung. Kalau orang itu dilosor maka punggungnya cenderung ke bawah, tidak meninggi. Oleh karena itu maka yang sesuai dengan sunnah di sini disampaikan adalah posisi punggung itu tinggi. Maka tidak perlu memanjangkan yang berlebihan semacam itu. Cukup kaedahnya sebagaimana yang disampaikan oleh sejumlah ulama adalah perut tidak menempel di paha. Perut itu tidak menempel di paha. Jauhkan perut dari paha. Jauhkan perut dari paha, maka itu sudah benar. namun tidak perlu terlalu jauh. Nah, kalau dilosor tadi perut sama pahanya itu terlalu jauh, cukup tidak menempel. Cukup ketika tidak ada bagian dari perut ini yang bersentuhan dengan paha, maka itu sudah cara bersujud yang benar. Dan cara bersujud yang telah kami sebutkan di atas yang dilakukan oleh sebagian orang, di samping itu menyelisih sunnah, maka ini adalah penyiksaan yang luar biasa untuk badan. Karena ketika orang itu sujudnya dengan manjang yang terlalu dipanjangkan, maka beban tubuh seluruhnya pada saat itu tertumpu pada dahi dan hidung. Oleh karena itu kita jumpai orang yang model sujudnya semacam ini, maka dia tidak akan kuat tidak sujud berlama-lama. Maka dia akan bosan, akan mudah jemu, tidak akan kuat untuk mi'itolati sujud, untuk diajak sujud berlama-lama. Oleh karena itu dalam model sujud yang semacam ini, di samping itu menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sunnah Nabi punggung itu tinggi dan cuma sekedar perut itu tidak menempel dengan paha. Maka yang kedua adalah menyiksa badan. Oleh karena itu sepatutnya jika kita jumpai ada orang yang sujud dengan model semacam ini, Untuk dinasihati baik-baik untuk bersujud dengan sujud yang benar. Watakulu lahu, dan bisa kita katakan kepadanya, hadza laisa bisunnah. Bahasanya sujud model Anda semacam itu adalah sujud yang tidak dituntunkan dan tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sepatutnya ketika kita sujud, hendaknya seorang itu khusyuk karena Allah Azza wa Jalla dan mengingat dan menghadirkan dalam pikirannya bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya ada di atas sana. Karena kita saat sujud mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Dan ini kalimat ini makna adalah kita memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kerendahan dan dari segala nuzul turun, karena zatnya ada di atas sana. Dan seorang muslim berkeyakinan bahasanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas seluruh makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Maka sucikanlah nama Rabbmu, dan dia adalah Al-A'la, zat yang maha tinggi, zat yang ada di atas sana. Dan dalil tentang bahasanya Allah di atas sana, dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah sangatlah banyak, tidak bisa dihitung. Dan seorang ketika, dan kita ketika berdoa, kita pun mengangkat tangan, kita arahkan ke arah atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahasanya Allah itu berada di atas ars, dan ars Allah itu ada di atas seluruh langit. Ini Allah tegaskan dalam 7 ayat dalam Al-Quran. Ada 7 ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas ars. Di antaranya apa yang Allah firmankan di surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mungkin juga di surat Al-A'raf dan lainnya. Dan ars adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Jalla wa Ala berada di atasnya al-ars. Kemudian rukun salat yang lain adalah tuma'nina. Dan tuma'nina artinya adalah al-istiqar, adalah stabil dan tenang saat mengerjakan berbagai macam rukun sholat. Maka kita sholat dalam keadaan tenang saat berdiri, saat ruku, saat bangkit dari ruku, dan saat sujud. Demikian juga duduk di antara dua sujud dan rukun-rukun sholat yang lainnya. Tuma'nina ini adalah rukun mengingat hadis yang diatkan Abu Khari dan Muslim dari Abu Hurairah radallahu anhu. Ada seorang datang ke masjid, lalu masuk masjid dan sholat. Setelah selesai sholat, dia mendatangi Nabi dan mengucapkan salam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pun menjawab salamnya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, wahai fulan, hendaklah anda kembali mengulang sholat yang telah anda kerjakan karena anda belum sholat. Artinya anda belum mengerjakan sholat yang tujuzi ukura yang sah, untuk yang nilainya sah. Maka orang tersebut pun kembali mengerjakan sholat. Kemudian dia datang kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, dan Nabi pun menjawab salamnya. Namun di kali yang kedua ini Nabi pun masih mengatakan, kembalilah, fasholli, kerjakanlah sholat, karena sesungguhnya anda belum sholat. Maka dia pun kembali lagi, kemudian mengerjakan sholat, namun sama persis dengan sholatnya sebelumnya. Sehingga dia kembali datang kepada Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi, dan Nabi pun menjawab salamnya. Dan di kali yang ketiga ini pun Nabi tetap saja mengatakan, irji' fasholli fa innaka lam tusholli, kembalilah dan kerjakanlah sholat, sehingga engkau tadi belum sholat. Akhirnya karena sudah tiga kali semuanya dikatakan sholat yang tidak ada gunanya, padahal sudah dilakukan sebaik mungkin, akhirnya orang ini kemudian mengatakan pada Nabi, walladhi ba'asaka bilhaq, wahai Nabi, demi Allah, zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, la usinu ghair hada, aku tidak bisa sholat yang lebih bagus daripada apa yang telah aku kerjakan. Dan semuanya engkau katakan belum sah. Fa'allimni, maka tolong ajari aku. Dan inilah manfaat kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mengajari orang tersebut. Namun Nabi minta dia untuk bolak-balik mengerjakan sholat sampai sholat sebanyak tiga kali. Tujuannya adalah supaya dia mutasyawifan, supaya dia berharap-harap, supaya dia mengharapkan ilmu dan merindukan ilmu. Sehingga ketika ilmu itu datang kepadanya, maka ilmu itu bagikan hujan yang turun pada tanah yang kering, yang siap menyambut air. Oleh karena itu, maka orang ini pun bersumpah dengan nama Allah bahasanya, dia tidak bisa sholat lebih bagus daripada apa yang dia kerjakan, lalu dia meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarinya. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu akan mengajarinya. Namun tentu terdapat beda antara bainal matlub wal majlub, di antara orang yang dicari dan di antara orang yang didatangkan. Idza kana huwa alladhi talaba ayu allima, maka jika orang tersebutlah yang minta supaya Nabi mengajarinya, maka tentu dia akan lebih bersungguh-sungguh untuk memegangi apa yang Nabi ajarkan, dan dia akan lebih sungguh-sungguh menghafal apa yang disampaikan kepadanya. Ya, maka ini diantara cara Nabi mengajar adalah membuat orang penasaran terlebih dahulu baru diajari. Ini diantara model Nabi dalam mengajar. Bukan bermaksud untuk ngerjain, ya, bukan bermaksud untuk ngerjain orang tersebut bolak-balik. Namun maksudnya adalah untuk membuat dia penasaran. Sholat seperti apa sih yang benar? Dan sini terdapat faedah tentang dianjurkannya bolak-balik mengucapkan salam. Orang tersebut satu ruangan dengan Nabi, satu ruangan dengan Nabi di ruang utama masjid. Dia sholat misalnya dalam bahasa kita di sebelah barat, kemudian datangi Nabi yang ada di sebelah timur, mengucapkan salam, dan balik lagi sholat lagi, kemudian kembali salam lagi. Maka di sini diantara dalil dianjurkan untuk bolak-balik mengucapkan salam. Maka meskipun tadi sudah ketemu, kemudian ketemu lagi, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam lagi. Bahkan di antara kebiasaan para sahabat ketika mereka jalan bareng, ya, sekerombolan para sahabat itu jalan bareng, kemudian ketika jalan dipisahkan oleh pohon, akhirnya ada yang ambil sebelah kiri pohon, ada yang sebelah kanan pohon. Ketika ketemu di sebelah sana, mereka mengucapkan salam. Mereka mengucapkan salam, tidak merasa terus saja ketemu kok, mengucapkan salam sebagaimana prinsip banyak orang saat ini. Namun dituntunkan untuk bolak-balik mengucapkan salam, dan inilah diantara dan itulah bentuk ibsa'us salam, menyebarluaskan ucapan salam. Kemudian renungkanlah sumpah dia dengan sumpah orang tadi dengan nama Allah Zat yang mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran. Lihat cara dia bersumpah, dia mengatakan demi Zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. Orang ini tidak mengatakan demi Allah, karena dia mau mengatakan bahwasanya dia mengakui, dengan betul-betul mengakui bahwasanya semua yang Nabi ajarkan dan semua yang Nabi sampaikan adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sumpah orang ini adalah bisa kita katakan sunnah takririyah, persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya semua apa yang Nabi sampaikan adalah kebenaran. Maka itu adalah kebenaran yang berlaku sepanjang zaman, tidak hanya berlaku untuk orang Arab saja, tidak hanya berlaku di masa silam, kemudian tidak lagi, kemudian tidak relevan di zaman sekarang atau yang lainnya, namun ini adalah sebuah kebenaran yang berlaku di sepanjang masa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari, Nabi Alaihi Salatu Wasallam mengajari orang ini tentang tata cara sholat. Maka Nabi katakan idza qumta ila sholati, jika Anda berkeinginan untuk mengerjakan sholat, maka yang pertama kali dilakukan adalah fa'asbiril wudu'a, berwudulah dengan sempurna. Setelah selesai berwudu, sumastaqbilul qiblata, carilah tempat untuk sholat, menghadaplah ke arah kiblat. Fakabbir, lalu ucapkanlah Allahu Akbar, tidak ucapkanlah usolli fardul maribi salata rakaatin dan seterusnya. Namun setelah menghadap kiblat di tempat yang diinginkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan fakabbir, ucapkanlah Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram. Maka hadis ini adalah dalil bahasanya membaca niat dalam sholat, melafalkan niat dalam sholat satu hal yang tidak Nabi tuntunkan. Karena yang Nabi tuntunkan, yang Nabi ajarkan, ketika orang itu mau sholat, setelah selesai berwudu, ambil posisi. Ambil posisi yang tepat dalam kondisi menghadap kiblat. Setelah dapat posisi yang tepat, maka yang Nabi katakan fakabir. Seandainya dituntunkan untuk mengucapkan ini dan itu, mengucapkan ini dan itu, tentu Nabi telah mengajari, karena ini mau ngajari orang yang sama sekali tidak tahu cara sholat yang benar. Maka hal-hal yang mendasar yang perlu, supaya hal-hal yang vital dalam sholat itu Nabi sampaikan dalam hadis ini, sehingga hadis ini adalah hadis yang paling penting tentang tata cara sholat yang Nabi tuntunkan, yang terkenal dengan hadis sebutan hadis al-musik fi sholatihi, hadis tentang orang yang jelek sholatnya lalu minta diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak mengajarinya untuk sebelum takbiratul ihram untuk membaca surat al-ikhlas, falak dan annas sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, atau kemudian membaca usolli ini dan itu sebagaimana yang juga dilakukan oleh sebagian orang. Namun yang Nabi katakan ambil posisi, setelah berada di posisi yang diinginkan, fakabbir, ucapkanlah Allahu Akbar. Inilah yang disebut dengan takbiratul ihram, yang terjemahnya adalah takbir yang mengharamkan. Karena takbir ini menjadi sebab haramnya berbagai hal yang sebelumnya tidak haram. Maka sebelum kita sholat, mau ngobrol, mau makan, boleh-boleh saja. Setelah takbiratul ihram, maka tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Suma qra' ma tayassara maka minal Qur'an, kemudian setelah itu bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Dan hadis yang lain menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan adalah membaca Al-Fatihah. Dan setelah selesai maka ruku'lah hatta tatma'inna raki'an, sehingga Anda ruku' dalam keadaan tuma'ninah. Artinya jangan cepat-cepat, namun tenanglah dan wastakir dan tenanglah. Dan angkat punggungmu sehingga tenang dalam kondisi berdiri. Artinya jika Anda telah bangkit dari ruku', maka berdirilah dalam keadaan tenang sebagaimana tenang saat rukuk. Walihada, oleh karena itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa rukuk dan berdiri setelah rukuk itu sama lamanya atau kurang lebih sama. Maka di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rukuk, posisi berdiri, posisi berdiri saat iktidal dan posisi rukuk itu hampir sama atau sama lamanya. Maka tidak benar anggapan sebagian orang bahwasanya iktidal itu harus cepat-cepat. Iktidal itu harus cepat-cepat singkat kemudian terus lanjut sujud. Jangan pakai lama. Ini satu hal yang tidak benar. Kemudian bersujudlah sehingga tenang dalam keadaan sujud. Kemudian angkat kepala dari sujud sehingga tenang dalam keadaan duduk. Inilah duduk di antara dua sujud. Kemudian bersujudlah sehingga tenang dalam keadaan sujud. Inilah sujud yang kedua. Kemudian Nabi katakan, sumaf al dalika fi salatika kulliha. Kerjakanlah hal ini, lakukan hal semacam ini dalam semua rakaat salatmu. Maka lakukanlah rukun-rukun ini, ada rukun berdiri, rukuk, bangkit dari rukuk, sujud dan duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua, dan ini semua berlaku di semua salat. Yang jadi sisi dari pendalilan dari hadis ini tentang wajibnya atau rukun wajibnya tuma'nina, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini setiap kali menyebutkan rukun-rukun salat, ya, rukuklah dalam keadaan tenang, iktidallah dalam keadaan tenang dan seterusnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya yang mengatakan, yang menyampaikan pada orang tersebut bahasanya Anda belum salat, menunjukkan bahasanya siapa yang tidak tuma'ninah dalam salatnya, maka tidak ada salat baginya. Ringkasnya, orang di atas, orang yang Nabi ajari ini, yang salah, yang keliru dari salatnya adalah tidak tenang. Dia sudah tahu berdiri, rukuk, sujud dan seterusnya, dia sudah ngerti, namun itu semua dia kerjakan kilat dan ngebut. Karena itu maka Nabi katakan, engkau belum salat. Dan tentang masalah wajibnya tenang, ini tidaklah, ini berlaku untuk semua gerakan salat, tidak ada beda antara rukuk dan posisi berdiri setelah bangkit dari rukuk dan pada saat posisi sujud kemudian duduk di antara dua sujud, semuanya sama, tidak boleh tidak kita hendaknya tenang saat mengerjakan gerakan-gerakan ini. Ya, tentang apa telah ukur tuma'nina, maka di sini disampaikan ada dua pendapat ulama tentang pengertian tuma'nina. Ya, pendapat yang pertama mengatakan tuma'nina adalah tenangnya tenangnya seseorang yang ini seukur membaca zikir yang wajib dalam rukun tersebut. Ini definisi tuma'ninah yang menurut pendapat yang pertama. Maka saat rukuk, maka semua anggota badan dalam kondisi posisi rukuk sekedar mengucapkan subhana rabbiyal azim satu kali. Demikian juga ketika sujud, seukur ucapan subhana rabbiyal a'la satu kali. Demikian juga ketika duduk di antara dua sujud, maka posisi tenangnya anggota badan saat itu seukur ucapan rabbir firli. Demikian juga seketika bangkit dari rukuk, maka seukur ucapan rabbana walakal hamdu dan demikian seterusnya. Ini pendapat yang dianut oleh banyak atau tidak sedikit ulama fikih, tolak ukurnya cuma tenang seukur membaca zikir yang wajib. Akan tapi jika kita telaah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis tentang salat, maka nampaklah bahasanya tolak ukur tuma'ninah yang Nabi inginkan lebih dari sekedar itu, lebih lama dari sekedar itu. Ya, karena jika tuma'ninah itu cuma sekedar mengucapkan subhana rabbil azim saat rukuk, maka ini tidak ada efeknya, tidak kelihatan kalau itu tenang. Itu begitu rukuk subhana rabbil azim langsung bangkit lagi, itu masih ngebut, itu masih ngebut, belum terlihat tenang. Karena jika seorang itu mengucapkan Allahu Akbar untuk turun untuk rukuk, kemudian mengucapkan subhana rabbiyal azim cuma sekali, setelah itu bangkit lagi dari rukuk, maka kita katakan aina tuma'ninah, di manakah tuma'ninahnya. Oleh karena itu fadhahir, maka yang lebih tepat yang namanya tuma'ninah labuda min istiqrarin, tidak boleh tidak posisi badan dalam gerakan tersebut itu tenang, sehingga secara urf, secara kebiasaan bisa kita katakan hadza rajulun mutmainnun, orang ini telah tenang dalam ruku, telah tenang dalam iktidal, telah tenang dalam dalam sujud dan seterusnya. Ya, maka definisi tumakninah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad rahimallahu taala itu tenangnya itu pakai tolak ukur urf. Ketika orang itu telah ukur kebiasaan, ketika orang itu dalam posisi rukuk, kita bisa komentar, dia telah tenang dalam rukuknya. Ketika dia sujud, ini sudah tumakninah dan tenang dalam sujudnya. Dan tidak dan beliau menyanggah dan tidak tepat kalau telah ukur tumakninah cuma sekedar membaca zikir yang wajib di setiap gerakan-gerakan yang tergolong rukun dalam sholat tadi. Karena realitanya kalau orang mengamalkan pendapat tersebut itu masih kita katakan kebut. Dan patut diketahui bahasanya tolak ukur yang tumakninah yang disanggah oleh beliau tadi itu adalah tolak ukur yang dipakai oleh fuqaha Syafi'iyah. Bahasanya asal sekedar membaca zikir yang wajib. Sekedar membaca zikir yang wajib, sekedar membaca subhana rabbil azim saat ruku, sekedar membaca subhana rabbil a'la satu kali saat sujud. Oleh karena itu, maka para kiai yang mempraktekkan hal ini ketika sholat tarawih hasilnya tetap ngebut. Wah, ini ngebut. Ya. Padahal itu sudah tumakninah, namun tetap tumakninah pakai tolak ukur Syafi'iyah. Tumakninah dengan definisi yang dianut oleh Syafi'iyah cuma sekedar baca subhanarabbil azim. Ini cuma berapa detik, enggak ada ini subhanarabbil azim. Itu kan cuma itu 5 detik. Jadi pada saat posisi sujud itu 5 detik. Nah, itu sudah tumakninah. Ini sudah tumakninah. Hasilnya apa? Hasilnya kita katakan, ini ngebut. Ini ngebut kesetanan. Padahal itu sudah tumakninah itu. Itu tumakninah ukuran Syafi'iyah masalahnya. Tumakninah ukuran Syafi'iyah. Maka benar apa yang beliau katakan. Allah masih komentar ketika orang itu mempraktekan tumakninah dalam dengan tolak ukur di atas, orang itu masih komentar, aina tumakninah, di mana tumakninahnya, kok tidak ada tumakninahnya. Ini menunjukkan bahasanya tumakninah itu lebih dari sekedar itu. Maka tolak ukurnya tidak boleh tidak ada tenang di setiap rukun, sehingga orang itu komentar, oh ini telah sujud dengan tenang. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.